Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimahullah minha anna ilmu ta'bir minal ulum syar'iyyah wa anna hu yusabu al-insan ala ta'allumihi wa ta'arimih wa anna ta'bir al-mara'i dakhirun fil fatwa liqali lil fitain وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الملك أفتوني في رؤياي وقال الفتى ليوسف أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخر الآية فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم ومنها أن ترى faedah apa yang diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah bahwasanya ilmu ta'bir mimpi, tafsir mimpi adalah minal ulumi syariah, bagian dari ilmu agama, bagian dari ilmu agama. Wa anna yusabu al-insan ala ta'allumihi wa ta'alimih, dan seorang akan diberikan pahala di dalam mengajarkannya, belajarnya tentang tafsir mimpi. Wa anna ta'bir al-mara'i dakhilun fil fatwa, dan sesungguhnya takbir-takbir mimpi, tafsir mimpi masuk dalam kategori fatwa, meminta fatwa atau fatwa itu sendiri. Liqaulihi lil fitain, berdasarkan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada dua pemuda yang menemani Nabi Yusuf di dalam penjara. Qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan, terjadilah ketetapan perkara yang keduanya meminta fatwa kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Di sini dengan kalimat tastaftian, meminta fatwa tentang mimpi. Juga ucapan sang raja, aftuni fi ru'yai, wahai Yusuf alaihi salatu wassalam, berikanlah fatwa kepadaku tentang mimpi-mimpiku. Ini perkara mimpi adalah termasuk meminta fatwa. Wa qala al-fata li Yusuf, juga seorang pemuda datang meminta fatwa kepada Yusuf alaihissalam. Aftina fi sab'i baqaratin, wa Yusuf, berikanlah fatwa kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, ila akhir ayat. Sini kalimat fatwa, aftina, fatwa. ولا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. Seseorang tidak boleh mentakbir mimpi tanpa ada ilmu. Nah, فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. Seorang, nah, tidak boleh mendahulukan di dalam mentakbir mimpi, mentafsir mimpi tanpa ada dasar ilmu yang dia miliki. Termasuk pada sebelumnya Al-Imam Sa'di rahimahullah menyinggung tentang masalah innahu minal muhsinin, ya, minal muhsinin. Wasan Yusuf alaih salatu salam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan. Ihsan, nah, termasuk, ya, orang-orang yang mentabir mimpi adalah minal muhsinin, terutama yang paling utama adalah al-ilm. Al-ilm, ya, kemudian minal ihsan, minal muhsinin. Nah, tentunya minas siddiq, tentunya orang-orang yang jujur, tidak sembarangan di dalam mentabir atau mentafsir mimpi tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.